Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini insyaallah taala kita akan membahas tentang isim muzakkar dan isim muannas, ya. Tentang muzakkar dan muannas. Di dalam bahasa Arab, ya, kita akan mengenal istilah isim berdasarkan jenisnya. Jadi ada isim yang dikelompokkan kepada kelompok laki-laki atau muzakkar, dan ada isim yang dikelompokkan pada kelompok wanita atau muannas. Jadi muzakkar untuk laki-laki dan muannas untuk wanita. Mungkin kita akan sedikit kebingungan karena memang dalam bahasa Indonesia kita tidak mengenal penghususan kata untuk laki-laki ataupun untuk wanita. Contohnya misalkan kalau kita ingin mengatakan bahwasanya Zaid itu rajin, maka kita katakan Zaid itu rajin kalau di bahasa Indonesia. Kalau yang rajin Fatimah, kita tetap mengatakan Fatimah itu rajin, ya. Jadi tidak ada perbedaan antara rajin untuk Zaid dan rajin untuk Fatimah. Akan tapi dalam bahasa Arab ada perbedaan, ya. Rajin untuk laki-laki dan rajin untuk perempuan. Jadi contohnya, ya, rajin itu kan bahasa Arabnya adalah nasyitun, ya, nasyitun. Tapi nasyitun ini untuk laki-laki. Jadi kalau Zaid, Zaidun, nasyitun, ya. Tapi kalau wanita tidak boleh. Misalkan Aisyah tu nasyitun, tidak boleh. Tapi Aisyah tu nasyitotun, ya. Jadi ada beda antara yang laki-laki dan yang wanita. Kalau laki-laki menggunakan nasyitun, kalau perempuan nasyitotun. Nah, ini dikenal dalam bahasa Arab. Artinya di dalam bahasa Arab, mereka akan membedakan mana kata yang dikhususkan untuk laki-laki dan mana kata yang dikhususkan untuk wanita. Kata yang dikhususkan atau masuk kelompok laki-laki disebut dengan isim muzakkar. Adapun kata yang dikhususkan atau dikelompokkan ke dalam bentuk kelompok wanita, maka ia adalah isim muannas. Baik, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, kita bahas isim muzakkar, kemudian kita bahas isim muannas. Secara bahasa, muzakkar itu adalah, artinya adalah laki-laki, ya. Ini definisi muzakkar secara bahasa, yang artinya adalah laki-laki, ya. Adapun menurut istilah, isim muzakkar adalah istilah atau terminologi yang digunakan untuk kata-kata yang masuk ke dalam jenis laki-laki atau gentle, ya. Seperti yang sudah saya gambarkan di awal, dalam bahasa Arab, mensifati laki-laki dengan kita mensifati perempuan itu ada perbedaan. Contohnya tadi rajin, ya, kalau laki-laki nasyitun, kalau perempuan nasyitotun. Maka semua kata yang digunakan untuk jenis laki-laki, baik memang pada dasarnya laki-laki atau dianggap laki-laki, maka ia adalah isim muzakkar. Nah, isim muzakkar ini ada dua kelompok. Yang pertama adalah kelompok nama laki-laki. Semua nama yang digunakan untuk laki-laki, ya, maka ia adalah muzakkar, ya. Semua nama yang digunakan untuk laki-laki, maka ia adalah muzakkar. Nama-nama seperti Zaid, kemudian Hamid, Mahmud, kemudian Muhammad, Ahmad, ya, Utsman, Ali, dan Umar dan sebagainya, ini dianggap isim muzakkar, ya. Isim muzakkar. Jadi semua nama yang digunakan untuk laki-laki, maka ia muzakkar. Kemudian yang kedua, semua kata dalam bahasa Arab yang tidak mengandung ta marbutah, hukum asalnya adalah muzakkar, ya. Semua kata dalam bahasa Arab yang tidak mengandung ta marbutah, hukum asalnya adalah muzakkar. Contohnya yang tadi, ya. Nasyitun dan nasyitotun. Maka yang tidak ada ta marbutahnya adalah untuk muzakkar, ya. Maka nasyitun ini muzakkar. Adapun nasyitotun karena ada ta marbutahnya, itu adalah muannas, ya. Ya, contohnya misalkan kata-kata dalam bahasa Arab yang muzakkar, ya, contohnya kitabun, ya, buku. Kemudian kolamun, pulpen, kemudian saubun, ya. Kalau kita perhatikan kitabun, kolamun, saubun, tidak ada yang diakhir dengan ta marbutah. Maka kitabun, kolamun, saubun merupakan muzakkar. Mungkin ada yang bertanya, apakah buku itu laki-laki? Apakah baju itu laki-laki? Apakah pulpen itu laki-laki? Jawabannya tidak, ya. seperti yang dijelaskan di awal, muzakkar itu kelompok yang pertama adalah memang nama yang digunakan untuk laki-laki. Kelompok yang kedua adalah kelompok kata yang dianggap muzakkar, ya. Jadi bedakan antara yang memang betul-betul muzakkar seperti nama laki-laki, dan yang kelompok yang kedua merupakan kelompok kata yang dianggap laki-laki, ya. Salah satu cirinya ia tidak memiliki ta marbutoh, ya. Baik, ana ulangi. Isim muzakkar ada dua kelompoknya. Yang pertama semua nama laki-laki, maka ia muzakkar. Sekalipun nama yang mengandung unsur ta marbutoh, ya. Contohnya Usamah, ya. Usamah dan Tolhah, ya. Usamatu dan Tolhatu. Usamah dan Tolhah meskipun ada ta marbutohnya di ujungnya, ya, maka ia tetap dianggap muzakkar karena ia merupakan nama bagi laki-laki, ya. Sehingga nama-nama laki-laki seperti Zaidun, Ahmadu, Yusufu, Nuhun, Usamatu, Tolhatu ini semua dianggap muzakkar. Kemudian kelompok yang kedua yaitu kelompok kata yang dianggap mu'annas karena tidak ada tamar butuhnya, ya. Contohnya kitabun, buku, kolamun, pulpen, saubun, baju, babun, pintu, baitun, rumah, dan semua kata dalam bahasa Arab yang tidak ada tamar butuhnya, maka ia muzakkar, ya. Baik, sekarang kita lanjutkan ke isim mu'annas. Mu'annas secara bahasa artinya adalah wanita, ya. Jadi pada dasarnya isim mu'annas adalah kata yang masuk ke dalam kategori wanita. Sama seperti isim muzakkar, mu'annas pun bisa kita bagi menjadi ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama adalah semua nama yang digunakan untuk wanita merupakan isim mu'annas, ya. Contohnya Aisyatu, Fatimatu, Khadijatu. Nah, ini karena nama-nama ini digunakan untuk wanita, maka ia mu'annas. Sekalipun tidak mengandung tamar butoh, ya. Kan kita ketahui bahwasanya isim mu'annas ini salah satu cirinya adalah mengandung tamar butoh. Tapi khusus untuk kelompok nama untuk wanita, sekalipun tidak ada tamar butohnya, ia tetap dianggap mu'annas. Contohnya Zainab, ya. Zainabu dan Hindun, ya. Kedua nama ini tidak mengandung tamar butoh, ya. Tapi karena ia adalah nama untuk wanita, maka ia dianggap mu'annas, ya. Jadi kelompok pertama dari isim mu'annas adalah semua nama yang digunakan untuk wanita. Kemudian kelompok yang kedua adalah kelompok kata yang dianggap mu'annas. Jadi kalau yang pertama memang karena ia digunakan untuk wanita, kalau yang kedua ini memang dianggap mu'annas karena mengandung tamar butoh, ya. Semua kata dalam bahasa Arab yang mengandung tamar butoh atau diakhiri oleh tamar butoh, hukum asalnya adalah mu'annas, ya. Contohnya nama-nama benda seperti madrasah, sekolah, kemudian jami'ah, universitas, kemudian nafidah, ya, jendela, kemudian mirwahah, kipas angin, ya, kemudian mistoroh, ya, penggaris. Nah, ini kata-kata ini dianggap mu'annas karena mengandung ta marbutoh, ya. Ya, jadi madrasatun, jami'atun, mirwahatun, nafidatun, mistoratun, karena semuanya diakhiri oleh ta marbutoh, ini dianggap mu'annas, ya. Tapi perlu kita perhatikan bahwasanya terkadang ada juga kata yang sekalipun ada ta marbutohnya, ya, tetap bukan mu'annas, ya. Contohnya tadi, ya, Usamah, ya. Usamah, kemudian Tolhah, ya. Kemudian Maisaroh, ya. Ini sekalipun ada ta marbutohnya, ia tetap dianggap muzakkar karena ia merupakan nama untuk laki-laki. Mungkin ada yang bertanya, bukankah Maisaroh itu wanita? Nah, ini salah satu kekeliruan orang Indonesia. Maisaroh ini merupakan nama untuk laki-laki. Jadi budak Nabi yang namanya Maisaroh ini bukan wanita tapi laki-laki, ya. Ya. Tapi satu hal yang harus dicatat, ya, sebagaimana tidak semua diakhiri ta marbutoh itu mu'annas, maka tidak semua yang tidak mengandung ta marbutoh itu dianggap muzakkar, ya. Jadi ada juga nama benda, ya, sekalipun ia tidak mengandung ta marbutoh tapi dianggap mu'annas, ya. Contohnya misalkan anggota tubuh manusia yang berpasang-pasangan yang jumlahnya ada dua, ia dianggap mu'annas. Contohnya ainun, ya, mata, dan udunun, telinga, Ya, kalau kita perhatikan ainun dan udunun tidak ada tamat butuhnya, tapi ia dianggap muannas, ya. Ia dianggap muannas dan hal-hal semacam ini insya Allah akan kita ketahui seiring waktu. Artinya semakin kita sering berinteraksi dengan kitab-kitab ya berbahasa Arab, insya Allah kita akan menyadari mana kata yang muzakkar ya dan mana kata yang muannas ya. Mana kata yang dianggap muzakkar sekalipun ada tamar butuhnya dan mana kata yang dianggap muannas ya sekalipun tidak ada tamar butuhnya ya. Tapi ana rasa cukup ya untuk pelajaran yang tentang isim muzakkar dan isim muannas ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.